بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Telah kita lalui bersama dua sesi kajian Fawaidul Fawaid kemarin, perihal kandungan umum surat Qaf. Kandungan umum surat Qaf. Tapi hanya dua paragraf, dan pada kali ini mudah-mudahan kita bisa menutupi akhirannya yang berkaitan erat dengan setelah wafat kita, yaitu hari akhirat kita. Kita mulai dari pembacaan versi Arabiknya terlebih dahulu. Kata Ibn Qayyim al-Jawziy rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid. Wa dhukira fiha khalqul insani wa wafatuhu wa i'adatuhu wa haluhu 'inda wafatihi wa yawma ma'adihi وإحاطته سبحانه به من كل وجه حتى علمه بوساوس نفسه وإقامة الحفظة عليه ويحصون عليه كل لفظة يتكلم بها وأنه يوافيه يوم القيامة ومعه سائق يسوقه إليه وشاهد يشهد عليه فإذا أحضره السائق قال هذا ما لدي عتيد أي هذا الذي أمرت بإحضاره أو بس أمرته boleh amarta boleh umirtu bi ihdarihi qad ahdartuhu fa yuqalu 'inda ihdarihi alqiya fi jahannama kull kaffarin 'anid kama yahduru al-jani ila hadratis sultan bisa juga kama yahduru al-jani boleh yahduru al-jani فيقال هذا فلان قد أحضرته فيقول اذهبوا به إلى السجن وعاقبوه بما يستحقه. Kita baca dulu terjemahannya. Mulai dari halaman 156 masih. Selain itu, surat ini pun menerangkan proses penciptaan manusia, kematiannya, kebangkitannya kembali, serta kondisinya ketika ia mati, dan pada hari ia dibangkitkan kembali di akhirat. Ya. Berarti ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Berapa, gimana penciptaan manusia? Saat dia matinya sekaratul mautnya, saat dia nanti dibangkitkan, dan tentang kondisi kematiannya, dan juga kondisi hari akhir. Lebih lanjut, dipaparkan mengenai pengetahuan Allah terhadap diri manusia dari segala sisi kehidupannya. Bahkan dia mengetahui bisikan-bisikan hati kita. Diterangkan pula di dalam surat Qaf bahwa Allah memerintahkan para malaikat pencatat amal untuk mencatat setiap ucapan yang dikatakan hambanya, agar pada hari kiamat kelak ia mendapatkan balasan yang setimpal. Pada hari itulah orang-orang akan digiring oleh malaikat penggiring untuk menghadap Allah Ta'ala. Ini yang disebut dalam surat Qaf, istilahnya apa? Sa'iqah. Penggiring. Ya, nanti kita jelaskan. Kemudian bersama malaikat yang bertugas sebagai saksi. Ini yang disebut syahid. Ya. Setelah menghadapkan manusia kepada Rabbnya, malaikat penggiring pun berkata sebagaimana disebutkan dalam surat ini, "Hadza ma ladayya atid." Inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Seolah-olah malaikat tersebut hendak berkata, "Inilah orang yang engkau perintahkan aku untuk mengantarkannya. Dan kini ia telah kuhadapkan kepadamu." Setelah seluruh manusia dihadapkan kepada Allah, malaikat itu pun diberikan tugas. Sebagaimana firman Allah pada ayat selanjutnya, "Alqiya fi jahannam kulla kaffarin 'anhu." Lemparkanlah olehmu berdua, yaitu wahai malaikat yang sa'iq dan syahid, lemparkanlah dia ke dalam neraka jahannam, semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Kondisi demikian sama halnya dengan seorang penjahat yang dihadapkan kepada penguasa. Sesudah petugas yang menangkapnya melapor, "Aku telah menghadapkan fulan kepadamu." Penguasa itu lantas berseru, "Pergilah kalian dan masukkan orang ini ke penjara. Berilah ia hukuman yang setimpal dengan kesalahannya." Baik. Kita mulai baca dan juga mentadabur. Mentadabur, mentadabur terhadap apa yang ada di kalimat-kalimat Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Wa dzukira fiha khalqul insan." Dan disebutkan di dalam surat Qaf khalqul insan, yaitu penciptaan manusia. Karena memang di dalam surat Qaf diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menghidupkan dan mematikan. Misal di ayat akhir-akhir, "Inna nahnu nuhyil mauta." Afwan. "Inna nahnu nuhyi wa namut wa numit." Afwan, astaghfirullah. "Inna nahnu nuhyi wa numit wa ilaina al-masir." Sesungguhnya kami itu menghidupkan dan juga mematikan, dan wa ilaina masir, dan kepada kamilah al-masir, tempat kembali. Karena kalau misalnya wa ilaina al-masir, kepada kamilah tempat kembali, ada enggak orang-orang yang kurang kerjaan mengatakan al-masir, tempat kembali? Apakah Allah butuh tempat? Kurang kerjaan, Pak. Kepada kamilah tempat kembali. Apakah Allah butuh tempat? Ada pikiran kayak gitu itu? Kemana itu perasaannya ketika dia tahu bahwasanya dirinya akan kembali kepada Allah, malah dia malah mempermasalahkan hal-hal semacam itu. Ya. Nah, kalau kita perhatikan halaman pertama, ya, dari surat Qaf, di situ Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rububiyahnya dia, menunjukkan kekuasaan dia dalam menciptakan, tentang ilmunya, bagaimana juga tentang langit. Afalam yanzuru ila sama, coba lihat as-sama, fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha. Itu juga tauhid rububiyah, bagaimana kami membangunnya dan juga kami mentazin, yaitu menghiasinya dengan apa? Dengan bintang-bintang, sebagaimana di surat Al-Mulk. Nah, dengan masabih, zayyana sama ad-dunya masabih. Kemudian juga wal ardo madadnaha, dan seterusnya, semua itu. Penciptaan langit dan bumi tujuannya ternyata untuk makhluk yang kecil ini. Bayangkan, penciptaan langit, penciptaan bumi, langit di halaman di ayat ke-6, bumi di ayat ke-7 dengan cabang-cabang furu' dari bumi itu seperti pancangan gunung dan seterusnya, ternyata tujuan diciptakan itu semua tabsirata wa dzikra likulli 'abdin munib. Supaya ngelihat dan supaya menjadi peringatan bagi setiap hamba yang benar-benar ingin berinabah kirim kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata langit dan bumi Allah ciptakan ini dipresentasikan dan diperuntukkan untuk ditafakuri oleh orang-orang manusia. Padahal manusia itu kecil. Dibandingkan dengan langit dan bumi, manusia itu enggak ada, Pak, sama sekali setitik pun. Tapi ternyata Allah Ta'ala menciptakan ini semua supaya yang setitik ini berpikir. Itu berarti pemuliaan, bukan? Wa laqad karramna bani Adam. Di surat Al-Isra. Kami telah memuliakan bani Adam. Tetapi ternyata yang setitik ini, di surat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, kami telah menawarkan amanat untuk Jibal dan lainnya, tapi mereka mereka menolak, tapi manusia mau. Tapi manusia ini yang kecil ini malah zaluman jahula. Mereka disuruh berpikir, sebelumnya mereka telah diberikan kemampuan berpikir, dan juga langit dan bumi itu diadakan untuk supaya mereka berpikir. Mereka juga mendapatkan kenikmatan menjadi khalifatul ard, tapi ternyata akan al-insan zaluman jahula. Zalum itu mubalaghah dari zalim, jahul mubalaghah dari jahil. Sering berbuat zalim. Jahul berarti yang sering berbuat kejahilan. Maksud kejahilan itu dosa. Nah, di sini coba, belum lagi kemudian wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Kemudian juga ada rizqan lil 'ibad wa ahyayna bihi baldatan maitah. Semua rizki itu semua memberikan kesempurnaan terhadap penciptaan manusia, kita semua. Air-air yang turun, kemudian apa yang ada di rizki di atas bumi ini, semua penyempurnaan khalqul insan. Kalau misalnya tanpa air, kita enggak bisa hidup, gimana hidup? Nah, sini disebutkan khalqul insan. Tapi kemudian semua itu memang tidak abadi dan disebutkan wafatnya. Ya, bahwasanya nanti akan ja'at sakratul maut bil haqq. Akan datang sakratul maut, ya kan? Berarti akan ada endingnya. Kalau misalnya kita sering mengingat Allah dengan bertafakur terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, jauh kita dari stres. Dan bahkan kita berani untuk menghadapi kematian namun tidak mencarinya. Ya. Maka memang orang yang paling merugi itu orang kafir. Mereka hatinya tidak tenang. Padahal kalau misalnya berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bisa mengerti pemetaan kehidupan ini yang simpel seperti itu. Betapa banyaknya orang-orang kafir yang memang mereka tidak puas dengan apa yang ada pada mereka, padahal Allah telah berikan pada mereka dunia. Ada penyanyi misalnya tatoan banyak di seluruh tubuhnya, yang Jepang gitu. Ya, kemudian cuma pakai celana pendek, udah gitu dibawahin lagi. Ya, kelihatan belahan ini yang laki-laki. Itu semuanya bertato. Kemudian seorang teman, atau antum pernah dengar Ustaz Jeffrey Bajri, pernah? Pernah dengar Ustaz Jeffrey Bajri? Teman sekamar dulu. Nah, itu tanya, antum tahu gak kenapa dia tuh bisa kayak gitu, tatoin semua itu? Nah, kenapa? Anda gak tahu. Karena dia gak puas hidupnya. Orang-orang yang tatoan tuh gak puas hidupnya. Dan mereka gak bakal pernah puas dengan memamerkan tatonya itu. Anda bakal lihat. Orang yang punya tato itu akan memamerkan tatonya bagian mana gitu. Dan dia enggak bakal pernah puas karena manusia enggak ada yang menguji dia. Naudzubillah, enggak enak hidup kayak gitu. dengan sirkulasi seperti itu, repetition berputar-putar seperti itu, perasaan enggak puas. Ya, karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita perhatikan juga di antara orang kafir yang terbukti dan membuktikan betapa kemunafikannya pentas. Antum tahu Kurt Cobain? Kapan wafatnya? Tahun 94. Hah? Kenapa matinya? Ikhtilaf di antara juhala. Ada yang karena bunuh diri, ada yang karena ditembak oleh istri sendiri, Courtney Love. Nah, tapi versi jumhur bunuh diri. Tapi sebelum bunuh diri ada death note. Semua ini kata dia, semua ini palsuan. Saya nggak pernah puas dengan semua ini. Wah, itu masa-masa gloriousnya dia. Kenapa itu? Karena nggak melihat asal, nggak melihat tujuan, nggak melihat khalq penciptaannya, asalnya, dan nggak ngelihat tujuan hidupnya. Nggak tahu tujuannya. Padahal sebenarnya Amerika yang di Seattle, Amerika. Apa sih ketika itu yang gak ada dari newspaper? Tahu mereka tentang Islam atau berislam. Itulah ketika seseorang mayyadillah fala mudillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Kemudian la mani'ali ma'atita wa la mu'tiyali ma'mana'ta. Kalau memang Allah cegah, gak bisa. Gak bisa ada yang masuk menembus. Kalau misalnya Allah berikan, gak ada yang bisa menghalangi. Gitulah hidayah. Jadi alhamdulillah, dalam surat Qaf, salah satu dari sekian banyak surat yang reminding kita, menjadi reminder kita terhadap penciptaan, rizki, dan tujuan hidup kita. Dan peringatan bahwasanya apa yang ada pada kita sekarang itu tidaklah selamanya kita pegang. Tidak seperti misalnya orang-orang yang berenis Cina membawa ke kuburannya harta-harta benda mereka. Nah itu kekonyolan. Kenapa? Karena mereka enggak paham. Itu aja. Dia mulai dari ketidakpahaman atau kegagalan paham itu, mereka bertingkah seperti itu, ya kan? Penciptaan manusia dan wafatnya. Baik, semua sepakat manusia diciptakan, walaupun tidak ditadaburi penciptaan itu oleh mayoritas orang. Semua sepakat manusia pasti akan mati, walaupun banyak manusia tidak mengingat kematian. Tapi apakah semua sepakat bahwa setelah mati ada hereafter, i'adah? Tidak semua. Dan itu baik yang menentang secara sarahatan, langsung straight, mengatakan tidak ada hari kebangkitan, tidak ada azab kubur, atau yang mengatakan secara perbuatan. Kalau yang mengatakan secara langsung, gak ada hari hereafter, kiamat itu hanyalah doyan belaka, itu jelas kufur. Tapi, ya, kaum muslimin, ya, banyak yang terjebak agar mereka mengatakan tidak ada hari akhir, tapi dengan dia dan lisan, dengan perbuatan. Dengan cara apa? Tidak sholat, tidak ingat Allah, tidak melakukan ibadah ini, dan seterusnya. Iman itu kan kolbu, tercermin di jawarih, anggota tubuh. Ketika anggota tubuh mencerminkan tidak percayanya pada hari akhir, tidak takutnya pada akhir-akhir, disitulah letak pengingkaran tanpa strike dengan lisan. Dan kadang-kadang orang murtad tanpa sadar karena tidak takutnya dia. Bukan dosa kecil, dosa besar banget itu. Kadang-kadang hanya dengan lisan orang keluar dari Islam. Dan dia tidak takut ketika dikatakan hati-hati, jangan bermain-main. Tidak alasnya. Padahal itu kalimat yang mengeluarkan dia dari Islam. Kenapa? Seseorang yang namanya iman, iman beriman kepada hari akhir. Beriman kepada i'adah al-insan, yaitu kembalinya manusia kembali ke sini, badan. Itu kan iman. Al-iman secara bahasa at-tasdiq al-jazim, yaitu benar-benar mempercayai dengan jazim, yakin. Nah, keyakinan dalam kepercayaan itu bisa dikikis dengan perlahan amalan-amalan yang menafikan keimanan. Terkikis. Maka bisa jadi seseorang terlihat berpeci dan seterusnya, tapi ternyata dia kufur karena dia amalannya itu mencerminkan dia tidak tidak ingat sama sekali hari akhir, tidak peduli. Ya. Menipu, mengajak kepada kesesatan, kepada kesyirikan, kepada kebid'ahan dan seterusnya, diperingatkan ya, jangan bid'ah, jangan ghulu, jangan berbuat syirik dan seterusnya, menantang dia. Bahkan menyeru pasukannya untuk melawan orang-orang yang beramal dan ingkar. Na'udzubillah. Tapi tentu kita tidak matan di kufur atau kafir dia. Tapi inilah jebakan syaitan. Ketika seseorang tidak memungkinkan bagi syaitan untuk membuat lisannya bergerak dengan lidah kekufuran, maka syaitan membuat perlahan-lahan amalnya itu yang mengikis keimanan dia sehingga menjadi kufur terhadap hari akhir tanpa dia sadari. Na'udzubillah. Jadi wadzukira fiha khalqul insani wa wafatuhu wa i'adatuhu. Kembali kita ingat bahwasanya kita ini bukan siapa-siapa. Dan kita akan wafat. Sementara. Jadi musibah ujian yang ada di kita itu sementara. Kekayaan yang ada di kita itu sementara. Dan kita akan dikembalikan, namun kita tidak dikembalikan dengan material yang ada pada di sekitar kita dari glamoritas kekayaan. Kita juga tidak dikembalikan dengan luka-luka atau penyakit-penyakit dan semacamnya. Kita dikembalikan dengan seperti itu, masih belum disunat, telanjang dan seterusnya, dan tinggal amalannya dihitung seperti apa. Tetapi memang dalam hadis seseorang akan dibangkitkan sebagaimana dia dimatikan. Nah, itu hadis yang sahih. Dia dibangkitkan sebagaimana dia dimatikan. Orang yang pelaku riba nya adalah memakan harta riba sampai dia mati kalau dia dipertaubatkan. Maka apa kata Allah Ta'ala, la yaqumu illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitan minal mas. Orang yang memakan harta riba, maka dia akan nanti dibangkitkan seperti orang kesurupan. Seperti orang kesurupan. Kalau seseorang bermaksiat kemudian dimatikan dalam keadaan itu menunjukkan itu maksiatnya rutin. Maka disitulah al-amal bil khawatim. Disitulah nanti kemudian dia dibangkitkan seperti itu keadaannya. Naudzubillah. Ya. Tapi insyaallah mudah-mudahan Allah menjadikan kita wafat dalam kondisi kita rutin dalam hal-hal yang positif dalam Islam. Allah Anda melihat seorang ustaz, masya Allah, seorang ustaz yang patut kita irikan. Ya. Beliau punya live streaming dengan kelompoknya, maksudnya dengan komunitasnya. Subhanallah, ustaz ini sangat semangat dalam menta'lim. Ustaz yang Anda tidak perlu sebutkan namanya, tapi kalau Anda sebutkan pasti Anda tahu. Hafizahullah. Beliau ini lulusan Madinah, masya Allah. Dan sejak di Madinah sudah banyak mengajar TKI-TKI dan masya Allah. Banyak menta'lim. Jadi jam terbangnya itu sudah sejak beliau masih mahasiswa. Baik satu. Ke Indonesia mengamalkan seperti yang di surat At-Taubah tadi, yaitu liyunziru qaumahum idza raja'u la'allahum yahdharun, memberikan peringatan kepada kaumnya ketika sudah pulang dari tempat menuntut ilmu supaya kaumnya itu bersikap waspada dalam beragama. Masya Allah, beliau Anda melihat, Anda memperhatikan live streamingnya di web, di channel beliau dan kawan-kawan asatidah. Pagi habis subuh Anda lihat mengajar, masya Allah. Sore ada lagi, malam ada lagi, bahkan sampai 9 malam. Beliau paling dominan. Dan style beliau itu teriak. Padahal sampai seperti serak-serak. Ini kuat sekali orang ini. Subhanallah. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Nah, kita tentu la uzakiya Allah ahad. Kemudian juga kita melihat zahir. Enggak perlu melihat batin, kita enggak tahu. Tapi masya Allah, ketika kita melihat seseorang seperti ini, maka ayo kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Ini menunjukkan interest beliau di situ mengajar. Sekali berbeliau yang sudah senusantara mengenal beliau dan juga setelah berbagai kota beliau sambangi, masya Allah. Tapi beliau di kampung halamannya itu terus menta'lim. Bahkan sekali berbeliau masih mau menta'lim kitab bahasa Arab dasar. Huwa, huma, hum, dasar. yang mana sebagian dari asatidzah enggak mau kayak gitu. Enggak mau ngajar bahasa Arab dasar. Ini berarti ya kita berharap seseorang yang konsisten mengamalkan soleh dan dia ikhlas dalam hal itu, maka akan Allah wafatkan mungkin dalam keadaan yang seperti itu ikhlasnya. InsyaAllah. Dan juga kita semua. Sehingga masing-masing ketika kita melihat potensi diri dan interest kecenderungannya kemana, tendensi kita kemana, kepada kebaikannya sebelah mana, maka rutinkan itu. Dan benar-benar maksimalkan itu. Ya. Supaya nanti kita ketika wafat, mungkin dalam keadaan kita sedang beramal kebaikan yang sering kita rutin kita lakukan, dan kita dikembalikan i'adah oleh Allah Subhanahu wa taala kondisi kita dalam berbuat kebaikan itu. Alhamdulillah. Kalau misalnya memang itu yang kita inginkan, tapi ternyata memang kenyataannya keburukan yang rutin kita lakukan lebih eksis dibandingkan dengan kebaikan yang angin-anginan ini, ya. Tapi ala kulli hal enggak boleh kita berputus asa. Allah Subhanahu wa taala tahu, huwa a'lamu bima tufiduna ilaihi. Dan juga falatu zakku anfusakum huwa a'lamu bima taqwa. Kalau muslim yang kita berusaha bertakwa, dia tahu. Allah Maha. Tapi kita lanjutkan. Wa haluhu 'inda wafatihi wa yauma ma'adihi. Dan keadaan dia ketika wafatnya dia, waja'at sakratul maut bil haqq. Keadaan wafatnya manusia, sakratul mautnya disebutkan. Wa yauma ma'adihi, dan juga yaum hari ma'ad. Ma'ad itu berarti kembalinya. Hari kembali dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui pemetaannya bahwasanya asalnya manusia itu dari Nabi Adam alaihissalam. Yang pada asalnya Nabi Adam alaihissalam itu tinggal di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kesalahan, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, beliau diturunkan derajatnya ke dunia. Yang sebenarnya tabiat manusia, bahkan jin sekalipun, merindukan surga. Karena nenek moyang mereka mengetahui surga. Merindukan itu semua dari kita. Tetapi rindu hanyalah sekadar rindu jika anggota tubuh yang lainnya tidak mendukung. Rindu hanyalah gurisan perasaan saja jika kalbu itu sebagai pemimpin tidak mengamarkan anggota tubuhnya untuk berjalan menuju surga. Ya. Nah, oleh karena itu ketika yauma ma'adihi, ketahuilah kita memiliki hari kembali. Kembalinya asal kita adalah ke surga. Tetapi surga itu adalah silatullah. Dan silatullah itu ghaliyah. Barang jajahan Allah taala. Dan barang jajahan Allah itu ghaliyah, mahal. Sehingga jika pun kita mau membeli, kita tak akan bisa membeli kecuali dengan amal soleh. Dan amal soleh itu tidak harus dengan membeli dengan uang. Tetapi kadang-kadang amal soleh itu dengan sesuatu yang ringan. Tapi dengan hati yang tulus dan kadar yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jadi kita ingat yang memadihi, bahwasanya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilainal masir, wa ilaihil masir, inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kami lah iyab. Kembalinya mereka semua. Wa inna alaina hisabahum. Dan ternyata ma'ad, kembalinya kita kepada Allah itu bukan sekadar kembali, melainkan wa inna alaina hisabahum, melainkan pasti juga akan dihisab. Makanya oleh karena itu para salaf berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yaitu hitunglah kesalahan-kesalahan kalian sebelum kalian benar-benar dihitung di hari akhir nanti. Dan ternyata terlalu banyak. Tapi memang beruntung orang-orang yang mengingat kesalahannya walaupun sudah ditaubatkan, tapi ingat kesalahannya. Sehingga ketika dia ingat, dia mau tunduk dia. Ketika dia ingat kesalahan dia tunduk. Ketika dia ingat kesalahan dia dan dia tahu bahwasanya ada orang lain tahu kesalahan dia atau banyak orang yang tahu kesalahan dia tunduk. Dia seperti enggak mau ngeliat ke siapa-siapa karena saking malunya. Ini jauh lebih baik daripada kita lupa akan kesalahan kita. Ya. Baik. Jadi ma'ad Hari kembali itu bukan sekadar dikembalikan melainkan untuk dihitung nanti. Nah, sekarang yang kita hitung adalah kesalahan kita sebelum kita benar-benar dihitung kesalahan kita nanti di hari akhir. Wa ihatatuhu subhanahu bihi min kulli wajah. Dan ihatah. Ihatah di sini adalah apa ihatah? Ihatah itu keluasan, mencakupnya, ya, pencakupnya ilmu Allah Ta'ala min kulli wajah, dari segala kondisinya. Pengetahuan Allah Ta'ala terhadap diri manusia dari segala sisi kehidupannya. Di surat Al-Mulk, ya kawan. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Ya kan? Wasir sebenarnya wasir qaulakum wa ijharu bih. Innahu 'alimun bi dzatis sudur. Itu ayat itu ingat terus itu. Sirkan, sembunyikan atau jaharkanlah, terserah. Ini. Jadi au di sini au ikhtiar, terserah antum. Innahu 'alimun bi dzatis sudur. Dia Maha tahu. Dia Maha tahu apa yang ada dalam dada. Kenapa? Bagaimana tidak? Ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir. Bagaimana tidak? Bukankah? Bagaimana tidak dia mengetahui? Bagaimana bisa dia tidak mengetahui? Pasti dia mengetahui. Kenapa? Karena dia al-latif al-khabir. Al-latif ini maha lembut. Lembut dari segi apapun pengetahuannya Allah, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya lembut berarti kalau ilmunya lembut berarti detail sekali. Detail sekali. Al-Khabir juga maha mengetahui tapi secara detail. Ala ya'lamu man khalaqa. Bagaimana bisa dialah yang menciptakan kita. Kok dia bisa gak tahu? Dialah yang menciptakan kita. Maka dialah yang paling tahu secara detail. Jadi Allah Subhanahu wa taala muhit. Benar-benar mencakup pengetahuannya terhadap kita semua. Dari awal kita sampai akhir kita. Dari kesalahan-kesalahan kita yang kita lupakan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah, ahsahullahu wa nasuh. Allah Ta'ala menghimpun semua kesalahan-kesalahan itu sama-sama mereka, sementara mereka itu melupakannya Allah. Itu memang ayat untuk orang-orang kufar. Itu yang memporak-porandakan agama. Tetapi peringatan buat kita. Ya. Kesalahan yang kita lupakan, ya, kesalahan yang kita lupakan, itu lebih banyak daripada kebaikan yang kita ingat. Padahal kita selalu ingat kebaikan kita saja. Ya. Dan coba antum perhatikan kesalahan antum di tahun 2005 enggak kehitung. Tahun 2006 sampai 2016 enggak kehitung. Itu gimana itu berarti caranya? Tapi taubat harus. Tapi berarti Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap sisi kita. Hatta 'alimahu biwasawis nafsihi. Sampai Allah mengetahui yang terbaikkan di jiwa kita. Kebaikan maupun keburukan. Kebaikan maupun keburukan. Yang kita inginkan, Allah tahu. Wa iqamatul hafazati alaihi. Dan kemudian ada iqamah al-hafazah alaihi yuhsuna alaihi kull laqbatin yatakallamu biha. Al-hafazah ini adalah para malaikat yang mencatat, yang menjaga kita. Allah Ta'ala memerintahkan atas hafadah ini, ya, kepada hafadah alal insan, ya, mereka itu yuhsun alaihi kulla lafzatin yatakallamu biha. Mereka itu yuhsun menghitung pada manusia ini kulla lafzah, setiap lafal, yatakallamu biha, yang dia umumkan. Sebenarnya berat banget ini. Berat banget. Wa annahu yuwafihi يوم القيامة pasti akan di wafa, bukan sekedar jaza. Apa jaza sama wafa bedanya apa? Ini yuwafihi berarti memberikan wafa, jaza itu membalas umum, nanti membalas. Baik, misalnya antum memberikan anak 2 juta, kemudian karena antum telah berbuat baik pada anak, sebulan kemudian anak ngasih antum 50 ribu. Jaza bukan jaza, tapi la yuwafi, la yu'adil, enggak setimpal. Sementara maksud di sini wa annahu yuwafihi yaumal qiyamah, dan Allah Ta'ala akan membalas dengan setimpal pada hari kiamat, sesuai dengan lafal yang kita keluarkan lewat lidah maupun lewat jemari. Wa ma'ahu sa'iqun yasuquhu ilaihi. Masyaallah, dan bersama insan ini nanti ada seorang sa'iq. Kalau di bahasa modern kita, sa'iq itu sopir. Dialah yang menuntun kita nanti. Dialah yang menuntun kita. Ibarat kita mau ke tempat raja, kita dituntun dengan makhluk yang besar. Dituntun, deg-degan tuh rasanya. Yasukuhu ilaihi, yang mana dia menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada syahid, itu malaikat yang akan menjadi saksi, yashhadu alaihi. Ya. Maka memang semua perbuatan kita ada yang menyaksikannya dari para malaikat. Fa idza ahdarahu as-sa'iq. Dan ketika as-sa'iq itu malaikat yang menuntun tadi, ahdarahu, menghadirkan manusia ini, mempresentasikannya, maka berkata, hadza ma ladayya atid. Inilah catatan yang ada padaku, yang aku catat. Ya. Ini nih, lihat. Ini dan catatannya. Ai, yakni seperti berkata, hadzal ladzi umirtu bi ihdarihi. Inilah orang, ya Allah, inilah orang yang aku diperintahkan untuk menghadirkannya ke hadapanmu. Bayangkan kita nih yang begini. Ini nih orangnya, Allah. Qad ahdartu, sudah saya geret ke sini. Wa yuqalu 'inda ihdarihi, karena manusia ini zaluman jahula, maka dikatakanlah dia inda ihdari, ketika dihadirkan manusia ini kepada Allah, alqiya fi jahannama kull kaffarin 'anid. Alqiya, yaitu lemparkanlah oleh kalian berdua, wahai malaikat, sa'iq dan syahid. Jadi tadi malaikat ada dua yang di situ, sa'iq dan syahid. Kalian lemparkan. Siapa yang dilemparkan? Kemana? Ke jahannam. Siapa? Kullu kaffarin 'anid. Setiap yang kafar, benar-benar bebal kafirnya, dan juga membangkang. Ini seperti, kata Ibnu Qayyim, kama yuhdarul jani ila hadratis sultan. Ibarat seorang al-jani. Siapa al-jani itu? Orang yang melakukan jinayah, pembunuhan, kekerasan, perampokan, itu dihadirkan, dihadapkan ila hadratis sultan, ke depan sultan. Dihadapkan dia. Fayuqal, maka dikatakan, hadza fulan qad ahdartuhu. Ini dia nih orangnya. Saya sudah menghadirkan, ya Allah. Fayaqul, maka berkatalah dia, idhabu bihi ila sijin. Idhaba bihi itu artinya pergikanlah, bawalah, geretlah. Ya, idhaba bihi. Kepada as-sijin, ke penjara. Seret ke penjara dia. Masukkan ke penjara. Wa'aqibuhu bima yastahiqquhu, dan hukumlah dia sesuai dengan apa yang dia berhak dengan. Baik, bagaimana nasib kita nanti di akhirat? Bagaimana nasib kita berarti? Kalau misalnya mau gitu, bertanya pada diri anda sendiri juga susah. Jawabannya juga sangat tidak enak untuk kita semua. Ada kitab yang bagus, boleh anda rekomendasikan. Nama kitabnya, ini terjemahan, Pustaka Insan Kamil, Syekh Muhammad Hasan. Judulnya Detik-detik Pengadilan Allah. Ini bahasanya bagus banget. Ini bukan promosi jualan ya, gak boleh. Tapi ini, kalau antum mau membaca tentang hari kiamat dan semacamnya, perjalanannya per step by step, dan Allah Pustaka Insan Kamil. Harganya enggak sampai 1 juta lah insyaallah, cuma segini doang. 480 halaman. Ya. 480 halaman. Di sini dibahas ya, kematian, kemudian azab kubur, tanda-tanda kecil hari kiamat, tentang tanda besar hari kiamat, Al-Masih Ad-Dajjal, turunnya Isa, Ya'juj dan Ma'juj. Itu bukan 2 orang itu. Itu kaum, 2 kaum besar banyak. Kalau 2 orang doang gampang. Tiupan sangkakala, hari berbangkit, penghimpunan manusia, syafaat, dimulainya pengadilan Allah, hari perhitungan, umat yang pertama kali dihisab, adalah umat Islam. Iya enggak? Iya. Tapi yang riya. Bayangin. Bisa jadi orang yang riya ini paling bermanfaat di antara manusia. Tapi Allah dahulukan azabnya, mungkin rahmat dari Allah. Tapi sebagai penghinaan, gitu. Maka didahulukan azabnya. Bisa saja orang yang paling awal di azab ini adalah orang yang paling bermanfaat ketika di dunia. Tetapi karena dia riya, maka Allah paling pertamakan azab buat dia. Entah sebagai penghormatan, tapi pasti sebagai penghinaan. Ya. Bayangkan, merinya di situ. Gimana kita, ya kan? Pertanyaan-pertanyaan dalam hisab, ketika kezaliman dibalas dengan kisos, bahkan kisos antara binatang pun ada. Kemudian mizan, kemudian sirat, kemudian sifat neraka, sifat surga, masuk surga tanpa hisab dan seterusnya. Anjurkan untuk mengenal akhirat, beli buku ini. Juga ada kitab tentang Ibnu Katsir, Huru-Hara Hari Kiamat, tapi anda rekomendasikan lebih ke ini. Kenapa? Karena lebih cocok untuk anak-anak zaman sekarang. Ya. Juga ada kitab cetakan Pustaka Imam Syafi'i terbaru, warna hijau, Pesona Surga. Itu terbaru itu. Paling 500 halaman lah. Harganya juga seperti tadi enggak nyampe 1 juta, lah, 2 juta. Murah. Tapi ya sebenarnya kalau misalnya antum harus membeli buku itu dengan harga 5 juta, ya. Kandungannya itu lebih dari 5 juta. Tapi kalau antum diharuskan membeli buku itu, cari yang lain yang lebih murah. Yang kayak ini. Ya Pesona Surga karena siapa ya? Abdul Rahman As-Salafi atau siapa dan lupa. Buku baru itu insyaallah bakal mendekatkan antum kepada keimanan terhadap hari akhir. Tahu tentang surga bagaimana, nikmat-nikmatnya, bidadarinya, kenikmatannya, wildan mukhalladun di dalamnya, kemudian sutra di dalamnya dan seterusnya insyaallah taala. Ya. Puas insyaallah ngajarin ini deh. Udah ya, udah cukup ya, lumayan capek ya. Tapi insyaallah saya berharap teman-teman sekalian, baik yang lama ataupun yang baru, terus kita ikut, kita ngaji tafsir dan juga poin-poin setiap satu insyaallah. Yang punya teman mungkin bisa diajak, pabal, mudah-mudahan pahalanya lebih besar lagi. Dan juga untuk teman-teman yang kotak info tadi kita, tapi buat masjid dan juga buat tabungan di sini. Jadi jangan suka-suka untuk masih, ya. Oh ini, oh ada celengan, pasti buat ustadznya nih. Gak usah. Itu buat masjid insyaallah. Sama buat hal-hal yang berkaitan dengan pengajian. Ya, ana sangat bersyukur atas kehadiran teman-teman semua, ikhwan dan akhwat. Insyaallah kehadiran antum itu sangat berarti insyaallah bagi kita semua. atmosfernya dan juga keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita semua itminan, sakinah fil qalb dan juga konsistensi dalam belajar agama. Dan jadilah ikhwan atau akhwat thulabul ilm yang terdidik dengan ngaji kitab. Antum akan mempelajari banyak hal di kajian kitab insyaallah taala. Walaupun mengaji pemateri dia doang, ya, tapi insyaallah banyak pelajaran termasuk juga konsistensi di antaranya. Ya. Jadi jangan nanya besok kok dia lagi sih? Ya emang di sini ya yang ngajar di sini Anda terus. Bukan karena apa-apa, emang Anda terus emang, ya. Jadi yang baru-baru tahu jangan marah. Coba dong ganti sama yang lain, bosan. Ya, cari yang lain insyaallah di tempat lain. Gitu ya. Ya insyaallah kita ketemu lagi besok Sabtu depan. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.